Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita sampai pada mawadhi'ud dhammah. Yaitu kata-kata yang ngerofaknya pakai dhammah itu apa saja, atau dhammah itu dijadikan sebagai tanda rofak itu pada kata apa saja. Ini insya Allah akan kita bahas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala mawadi'ud dhammati, tempat-tempat dhammah. Di kata apa saja dhammah itu menjadi tanda rofak. Pada tempat mana saja, di mana saja, dhammah itu menjadi tanda bagi perubahan rofa. Qala fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafi fi arba'ati mawadhi'ah. Adapun dhammah, maka dia menjadi tanda bagi rofa, bagi perubahan i'rab rofa. Ini pada empat tempat, empat jenis kata. Al-ismil mufradi, yang pertama adalah pada isim mufrad. Wa jam'i taksiri, dan juga yang kedua pada jamak taksir. Jamak untuk memecah. Wa jam'il mu'annathi as-salimi, dan juga jamak mu'annath salim. Salim, perhatikan ini adalah na'at ke jamak, bukan ke mu'annath. Perlu dicatat bahwasanya as-salim ini adalah na'at ke jamak, bukan na'at ke mu'annath. Yaitu jamak untuk para wanita yang jamak selamat gitu. Jamak dengan penjamaan yang selamat. Jam'ul mu'annath, jam'an saliman gitu. Paham? As-salim ini adalah i'rabnya na'at ke jamak. Makanya nanti kalau jamaknya itu mansub, maka bacanya salim juga mansub saliman. Jam'al mu'annathi as-salimah, jam'u al-mu'annathi as-salimu. Tapi kalau ini jam'i, ya al-mu'annathi as-salimi. Demikian juga nanti ketika jam' mudhakar salim, itu juga salim itu na'at ke jamak, bukan ke mu'annath. Karena yang disifati dengan selamat itu penjamaannya, bukan wanitanya atau bukan laki-lakinya. Yang disifati dengan selamat itu adalah penjamaannya. Maksudnya merubah kepada kata mufrad, kepada kata yang berbilang, ini enggak ngerusak bentuknya, tinggal nambahi saja. Itu makna salim. Nanti insya Allah akan kita bahas. Yang jelas diperhatikan bagi yang pemula, kalau membaca jamak mu'annath salim atau jamak mudzakkar salim, maka salim ini diikutkan i'rabnya ke jamak, jangan diikutkan ke mu'annath. Yang keempat, wal fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung pada akhirnya sesuatu pun. Maka semua jenis empat kata ini ngerofaknya pakai dhammah, ngerofaknya pakai dhammah. Dan kemarin sudah saya beri isyarat bahwasannya kalau mau memudahkan bagi yang pemula, maka dibalik cara merangkumnya. Jadi jangan dhammah dulu kemudian dicabangkan, tapi dibalik mu'robatnya dulu, macam-macam mu'robnya, itu mufrad, jamak taksir, jamak mu'annas salim, fi'il mudore, af'alul khomsah, asma'ul khomsah, mu'thanna, jamak mudhakar salim. Itu baru kemudian dikasih rofaknya pakai apa, nasobnya pakai apa, jernya pakai apa, gitu. Nanti minta tolong kepada ummahat yang sudah faham untuk diringkaskan. dibuatkan ringkasan, kemudian itu nanti yang dihafal. Jangan ngafal pakai ini, jangan ngafal pakai susunan ini. Kalau saran saya pribadi, jangan ngafal pakai susunan jurumiyah, karena nanti akan kesulitan, akan lama nyantolnya. Karena kita itu butuhnya pada lapang, di lapangan itu enggak dhammah itu untuk apa saja, enggak gitu. Kita butuhnya itu ketika kita mendapati jamak mudzakkar salim, kita ngerofaknya pakai apa? Nah, itu butuh. Kita ketika kita ketemu jamak taksir, kita rofaknya pakai apa? Nanti kita nasobnya pakai apa? Kita jirnya pakai apa? Itu yang kita butuhkan. Adapun dhammah itu ada pada apa saja ini, nanti enggak dibutuhkan di lapangan. Maksudnya pada praktek membaca ini enggak dibutuhkan. Yang kita butuhkan itu adalah ketika kita ketemu jamak taksir misalnya, nanti rafaknya pakai apa, nasabnya pakai apa, jirnya pakai apa, itulah yang kita butuhkan di lapangan atau pada praktek. Karena itu nanti bagi para ummahat yang sudah bisa, tolong dirangkumkan biar nanti dijadikan satu lembar, kemudian biar dihafal sama ummahat yang pemula supaya lebih gampang. Qala asy-syarih wafaqahullahu ta'ala aqulu ad-dhammatu hiyal alamatu al-asliyatu lirraf'i kama taqaddama. Dhamma itu adalah tanda asli, tanda asal, tanda utama bagi rafa sebagaimana yang telah lalu. Wa li hadza bada bihal musannif. Oleh karena itu dijadikan, dibahas pertama kali, diawali dengannya oleh musannif. Karena nanti setelah dhamma ada alif, ada wawu, ada thubutun nun. Ini sekarang kita masih bahas dhammah dulu. Dan nanti tolong dihitung ya, hasil pembagian dengan cara dibalik dengan hasil pembagian dengan cara ini nanti banyak mana cabangnya. Ya, tolong nanti dihitungkan. Paham yang saya maksud? Ketika kita rangkum dengan cara dibalik, nanti hasilnya ketemu berapa poin, sama kalau kita pakai caranya jurumiyah ini nanti ketemu berapa poin. Wa hiya takunu alamatan ala raf'il kalimah fi arba'ati mawadhi'a. Dan dhamma, hiya kembali kepada dhamma, menjadi tanda bagi rafa'nya suatu kata fi arba'ati mawadhi'a, pada empat tempat, empat jenis kata. Al-awwalu al-ismul mufradu. Yang pertama adalah pada isim mufrad. Mufrad secara bahasa artinya yang satu. Afroda yufridu. Dari kata-kata fard, satu. Dari kata-kata fard, satu. Sendiri, ini namanya fard. Walakot jiktumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kalian telah mendatangi kami atau akan mendatangi kami sendiri-sendiri, itu furoda. Fard artinya satu, berarti afroda yufridu mufrod, berarti yang disatukan atau yang dijadikan satu, yaitu isim kata yang menunjukkan maknanya itu satu. Ini jadi dalam kaidah bahasa Arab penunjukan kepada bilangan kata ini dibagi menjadi tiga, mufrad, musanna, dan jamak. Yang menunjukkan satu namanya mufrad, yang menunjukkan dua namanya musanna, yang menunjukkan lebih dari dua namanya jamak. Adapun dalam bahasa Indonesia maka tidak ada perubahan seperti ini. Dalam bahasa Indonesia tidak ada pintu itu mufradnya apa, musannanya apa, jamaknya apa, itu tidak ada. Dalam bahasa Indonesia kalau ingin menunjukkan sebuah kata itu memiliki makna banyak, maka kalau enggak diulang pintu-pintu atau dikasih tambahan laki-laki, para lelaki, ya gitu, ditambahi para atau diulang kata-katanya, ini Kalau dalam bahasa Arab tidak. Dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kandungan bilangan ini, mereka memiliki satu kata itu bisa dijadikan mufrad, bisa dijadikan mutsanna, bisa dijadikan jamak, dan ini lebih ringkas nanti. Ini lebih ringkas. Kalau dalam bahasa Indonesia saya melihat dua motor. Kalau dalam bahasa Arab cukup satu kata motor itu dirubah, maknanya sudah dua. Paham? Jadi dalam bahasa Indonesia kalau mau menunjukkan bilangan suatu kata itu tidak ada kemudian mufrad, mutsanna, jamak, enggak ada dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab per kata itu bisa dimufradkan, bisa dimutsannakan, bisa dijamakkan. Ini termasuk salah satu keistimewaan bahasa Arab. Bahwasanya kalau untuk menunjukkan bilangan, ini masing-masing kata bisa dimodif, bisa dirubah. Jadi al-ismu al-mufradu, isim yang menunjukkan makna satu. Wal muradu bihi, hi kembali ke mufrad. Dan yang dimaksud dengan mufrad huna pada pembahasan ini, karena sudah pernah saya sebutkan mufrad itu memiliki banyak makna ya. Mufrad memiliki banyak makna. Kalau dalam bab tarkib, mufrad itu apa? Lawan dari ta murak, murakab. Mufrad itu lawan daripada murak, murakab, yang tidak tersusun. Itu namanya mufrad, satuan kata. Satuan, satuan kata. Jadi misal jamak pun kalau dalam bab tarkib dihukumi mufrad. Muhammaduna, kalau dalam bab i'rab, dalam bab bilangan, dia dihukumi jamak. Tapi dalam bab tarkib dia dihukumi mufrad. Makanya karena dia cuma satu kata. Karena dia cuma satu kata. Jadi perlu difahami, mufrad itu memiliki banyak makna dalam pembahasan nahwu. Nanti di pembahasan i'rab, mufrad ada maknanya sendiri. Pada pembahasan tarkib, mufrad ada maknanya sendiri. Pada pembahasan munada nanti ada maknanya sendiri. Maka tolong dipahami makna masing-masing dari setiap pembahasan. Karena itu perlu dijelaskan di sini, wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan mufrad pada pembahasan ini adalah ma laisa mutsanna, ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima, yaitu apa-apa yang selain dari selain mutsanna, selain kata yang dijamakkan, dan wala mulhaqan bihima, dan juga bukan mulhaq, sesuatu yang diikutkan. Karena nanti ada kata itu dia bukan mufrad, bukan jamak, bukan mutsanna, tapi mulhaq, diikutkan, dikategorikan ke mutsanna, seperti itsnatain itu bukan mutsanna. Itsnatain itu bukan mutsanna karena enggak ada mufradnya. Kata dua, gimana cara mufradkannya, wong memang dia dari pembawaannya artinya dua. Dua mufradnya piye, wong pancen loro. Gitu loh. Jadi wala mulhaqan bima, nanti ada beberapa kata yang dia itu bukan mufrad, bukan mutsanna, bukan jamak, tapi mulhaq namanya, mulhaq, diikutkan. Diikutkan. Nanti ada pembahasannya sendiri. Yang jelas paham kata-kata ini. Yang jelas paling penting bagi pelajar pemula adalah memahami kata, memahami penjelasan dalam buku ini. Ini yang paling penting. Jadi mufrad dalam bab i'rab adalah selain musanna, selain musanna, selain jamak, dan selain mulhaq yang diikutkan dengan musanna dan jamak, bihima, hima, domir huma, ini kembali kepada musanna dan jamak. Dan bukan sesuatu yang diikutkan dengan keduanya, yaitu mutsanna dan jamak. Wala minal asma'il khamsah, dan bukan termasuk dari asma'ul khamsah. Nanti ada pembahasan tentang asma'ul khamsah, isim yang lima. Karena isim yang lima itu sebenarnya ya mufrad. Akhuka. Kemudian apa lagi? Abuka. Itu semua adalah mufrad, tapi dalam bab i'rab enggak ikut i'rabnya mufrad karena dia punya hukum sendiri. Nanti rafa'nya pakai wawu, nasabnya pakai alif, nasabnya pakai apa? Pakai alif dan jernya pakai ya. Sebenarnya dia mufrad sebenarnya, tapi dalam bab i'rab enggak dimasukkan karena dia punya hukum sendiri. Perhatikan itu. Asma'ul khamsah secara hukum bilangan dia mufrad. Asma'ul khamsah secara hukum bilangan dia itu mufrad. Karena bisa dijamakkan. Tapi dalam bab i'rab dia dikecualikan. Karena i'rab punya i'rab sendiri, karena punya i'rab sendiri. Intinya yang pertama dhamma sebagai tanda rafa pada isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan makna satu. Selain yang makna dua, selain yang makna jamak, selain yang mulhaq, dan selain asmaul, kecuali asmaul khomsah. Fa inna kullan min hadhihi la yuqalu lahu mufradun fi hadzal babi. Karena masing-masing dari ini, yaitu musanna, jamak, mulhaq, dan asmaul khamsah, tidak dikatakan baginya dia itu mufrad dalam bab i'rab, khusus dalam bab i'rab. Kalau dalam bab bilangan, ya, asmaul khamsah itu mufrad. Akhuka ya satu, musannanya ya akhwan, jamaknya ya ikhwah atau akhwat, nah itu. Jadi ini harus jeli, seorang pelajar harus jeli bahwasanya mufrad dalam bab i'rab ya ini. Yang selain musanna, selain jamak, selain mulhaq, selain asmaul khamsah itu. Itu namanya mufrad dalam bab i'rab. Sawaun kana li mudzakkarin, baik itu kata itu untuk menunjukkan makna laki-laki, nahwu ja'a zaidun, maka zaidun di sini mufrad. Rafa'nya pakai dhamma karena dia mufrad. Wa qauli ta'ala qala ibrahimu, Ibrahim juga mufrad mudzakkar. Rafa'nya juga pakai dhamma walaupun dia mamnu minas sharaf. Auli muannatsin, atau baik itu berupa laki-laki atau untuk nama perempuan atau untuk kata perempuan. Nahwu ja'at Fatimatu. Maka Fatimatu ini mufrad karena satu. Satu Fatimah. Wa qauli ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu mengeluarkan beban-bebannya. Ardu di sini adalah mufrad karena satu bumi. Dan ardu ini dihukumi wanita. Ardu al-ard bumi itu dihukumi wanita dari sisi kata. Makanya pakai ta'nits wa akhrajat, karena ardu itu dihukumi wanita. Afqalaha, ha dhamirnya juga pakai wanita. Maka ardu di sini mufrad dan rafa'nya pakai dhamma. Fakullun min, maka masing-masing dari Zaidun wa Ibrahimu wa Fatimatu wal ardu ismun mufradun, semuanya adalah isim mufrad karena bukan jamak, bukan musanna, bukan asmaul khamsah, dan juga bukan mulhaq. Wa alamatu rafi'at dhammatu ad-dhahiratu ala akhir, dan tanda rafa'nya dengan dhammah yang jelas pada akhirannya. Qala wa qad yakunu rafuhu bi dhammatin muqaddaratin, isim mufrad itu kadang juga rafa'nya itu bukan dengan dhammah dhahir tapi dengan dhammah muqaddarah. Ini kemarin i'rab takdiri, diulang lagi di sini. Jadi dhammah itu bisa menjadi tanda bagi rafa', baik tanda secara jelas maupun i'rab takdiri. Itu ketika pada isim mufrad yang kebetulan sesuai dengan tiga kemarin itu, ta'dzur, thiqal, dan munasabah. Itu. Jadi mufrad kalau ta'adzur juga di'rab pakai dhamma, tapi dhammahnya muqaddarah. Mufrad kalau ada thiqal juga di'rab pakai dhamma, tapi dhammahnya muqaddarah. Mufrad kalau munasabah juga di'rab pakai dhamma, tapi dhammahnya muqaddarah. Ini sebenarnya sudah lewat tapi cuma disebutkan lagi. Kama fi nahwi safarul fata wal qadi wa gulami, telah berpergian seorang pemuda dan seorang hakim dan juga anak saya. maka al-fata ya pakai dhamma karena dia apa? Mufrad. Tapi pakai dhamma muqaddarah. Kenapa? Karena isim maksur. Al-qadi rafa'nya pakai apa? Pakai dhamma. Kenapa? Jadi kalau ditanya pakai dhamma, jawabnya kenapa? Ya karena mufrad. Seandainya mudhanna enggak pakai dhamma. Wal qadi kenapa pakai dhamma? Karena mufrad. Dhamma apa? Dhamma muqaddarah. Kenapa? Karena isim mangkus gitu. Wa gulami, gulami. Gulami, rafa'nya pakai apa? Pakai dhamma. Kenapa pakai dhamma? Karena mufrad. Dhammanya dhamma apa? Dhamma muqaddarah. Kenapa pakai muqaddarah? Karena untuk munasabah kepada ya mutakallim dan seterusnya gitu. Wa nahwi hafizat Laila al-Qur'ana. Laila telah menghafalkan Al-Qur'an. Maka Laila di sini irobnya marfu. Kenapa? Karena sebagai fa'ilah. Sebagai fa'il. Rafa'nya pakai apa? Pakai dhamma. Muqaddarah atau dhahirah? Muqaddarah. Kenapa pakai dhamma? Karena mufrad. Kenapa pakai muqaddarah? Karena dia isim maksur. Wa qawli ta'ala qala Musa. Sama Musa juga seperti itu. Fakullun minal fata wal qadi wa gulami wa layla wa Musa. Semuanya tadi adalah ismun mufradun marfu'un. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatu al-muqaddaratu. Semuanya adalah mufrad, marfu', tanda rafa'nya dengan dhamma muqaddarah. Mana min duri at-ta'dzur. Terhalang dari menampakkan dhamma tadi adalah ta'dzur. Karena ada ta'dzur, karena enggak bisa. Pada contoh fil fata wa layla wa Musa. Karena isim maksur semuanya. Wasiqalu atau kata zuru. Wasiqalu dan juga penghalang. Penghalangnya adalah siqal pada contoh fil qadi, pada contoh al qadi. Wastighalu al mahalli dan sibuknya tempat biharakatil munasabah. Ini penghalang yang ketiga. Penghalang ketiga adalah sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian fi gulami kalau contohnya pada gulami. Jadi khulasahnya ringkasnya adalah dhammah itu menjadi tanda rafa' pada isim mufrad, baik itu mufrad mudzakkar atau mufrad muannats, baik itu dhammahnya muqaddarah, baik itu dhammahnya dhahirah ataupun dhammahnya muqaddarah. Pokoknya kalau isimnya itu mufrad, bukan mudzanna, bukan jamak, bukan mulhaq, bukan asmaul khamsah, maka rafa'nya pakai dhammah. Wis, titik. Qala al-maudi utsani. Tempat yang kedua yang rafa'nya juga pakai dhammah, jam'ut taksiri. Jamak kata yang menunjukkan bilangan yang lebih dari dua. Jamak itu lebih dari dua. Tapi kalau sholat jamaah berdua saja dihukumi jamaah. Tapi kalau dalam hukum bilangan itu adalah yang lebih dari dua itu dihukumi jamaah. Jamak taksir, jamak dengan cara memecah. Taksir dari kata-kata kasaro yukasiru, memecahkan. Jangan keliru dengan jamak taksir, jangan taksir ya bacanya. Kalau taksir artinya memperbanyak, kasaro yukasiru memperbanyak. Tapi kalau kasaro yukasiru artinya memecahkan. Kenapa? Karena jamak taksir itu diserupakan dengan bitaksiril aniyah wa huwa izalatul ti'ami ajzaiha, yaitu dengan cara memecah di perkatanya itu. Satu kata kan terbagi dari beberapa huruf. Ini per huruf ini dipecah-pecah terus dirubah harokatnya, dirubah, pokoknya dipecati. Jamak taksir dengan cara merusak. Gitu loh. Lawannya jamak yang salim, baik itu muannats atau mudzakkar. Karena kalau jamak salim itu enggak dirubah harokatnya. Muhammadun tinggal ditambahi Muhammaduna. Enggak dirusak, enggak jadi mihmiduna atau muhimudani, enggak ada. Kalau jamak taksir dengan cara dirusak, dipecahi, diambili satu huruf, disusun sakarepe wong Arab, biharokati sakarepe wong Arab. Makanya dikatakan jamak merusak, jamak taksir. Ingin merubah makna kata yang dari maknanya satu ingin dirubah menjadi makna banyak tapi dengan cara merusak, itulah jamak taksir. Lawannya adalah apa? Jamak salim. Jamak taksir, lawannya adalah jamak salim, baik yang mudzakkar maupun muannats. Kalau jamak salim, enggak ada yang dirusak. Jamak salim enggak ada ya dirusak. Muslimatun, jadi muslimatun. Mu tetap, sinnya juga tetap, lamnya juga tetap, mimnya juga tetap. Tapi kalau jamak taksir lihat nanti merusak. Wa huwa ma dalla ala aktsaro min itsnaini aw itsnataini ma taghayyurin fi sighati mufradihi, yaitu apa-apa yang menunjukkan atas lebih dari dua, baik itu kata mudzakkar atau itsnataini atau dua kata muannats. Jadi jamak taksir ini jamak boleh join laki-laki dan perempuan. Kata laki-laki juga bisa dijamak taksir, kata wanita juga bisa dijamak taksir, ini joinan. Ma taghayyurin, dengan cara merubah, dengan adanya perubahan. Fi sighati mufradi, dari bentuk mufradnya. Ini jamak taksir. Sawaun kana li mudzakkar, baik jamak taksir ini untuk mudzakkar. Nahwu jalasa rijalu, ar-rijalu adalah jamak taksir, jamak dari rajulun. Rajulun satu orang laki-laki, ar-rijalun artinya banyak orang laki-laki. Lah dari sigo aslinya rajulun, bukan kemudian dibiarkan asli rajulat, bukan, tapi dirusak. Jadi rijal. Harokat pada roknya dirusak, harokat pada jimnya juga dirusak, sambungan jim dengan lamnya juga dipisah, pokoknya dibobot jati kabeh. Ini dan jamak taksir ini ada 4 jenis. Ada yang bunyi satuannya itu justru lebih banyak daripada jamaknya. Jadi huruf ketika dia mufrad itu lebih banyak daripada huruf ketika dia itu menjadi jamak. Ada yang kebalikannya, ada yang huruf ketika jamak itu malah lebih banyak dari huruf ketika mufrad. Ini seperti ini, rijal ini termasuk huruf ketika jamak lebih banyak dari huruf mufrad. Kenapa? Karena mufradnya cuma 3 huruf, rajulun 3, ra, jim, lam. Tapi ketika jamak jadi banyak, jadi 4. Ada yang malah lebih sedikit ketika jadi jamak, ada yang malah sedikit. Seperti mufradnya kitabun 4. Jadi ketika jamak jadi kutubun, cuma jadi 3. Macam-macam. Makanya ini jamak paling rusak ini. Juga yang kedua, yang ketiga sama. Dalam masalah huruf, bilangannya huruf tetap 3 ya tetap 3, 4 ya 4. Tapi ada perbedaan harokat. Itu nanti ada contohnya. Atau ada yang persis. Ini yang enggak ada di sini faedahnya. Jamak taksir itu ada yang persis mufrad dan jamaknya sama. Seperti kata-kata fulkun, perahu. Mufrad dan jamaknya sama. Bisa sampean pakai untuk mufrad, bisa sampean pakai untuk jamak fulkun. Fulkun artinya perahu. Ini bisa dihukumi mufrad, bisa dihukumi jamak, bisa diartikan mufrad, bisa diartikan jamak, sama persis antara mufrad dan jamaknya. Paham jamak taksir? Jamak yang merusak, karena dirusak dari sighah aslinya. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang dirubah harokatnya. Ini, maka jamak taksir itu adalah sebuah penunjukan kata yang menunjuk yang bermakna lebih dari dua dengan cara merubah bentuknya, itulah jamak taksir. Pokoknya kalau ada satu kata maknanya itu lebih dari dua dan dia itu dengan cara merusak dari sigo aslinya, pokoknya itu jamak taksir itu. Maka dia adalah jamak taksir. Wa qawli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fiha kutubun qayyimah. Kutub artinya kitab-kitab, jamak dari kitabun. Maka ini sebuah penggandaan makna menjadi lebih dari dua dengan cara merusak, dengan cara merubah sigho aslinya. Fiha kutubun qayyimah, di dalam suhuf ada kutubun qayyimah, kitab-kitab yang kuat atau tulisan-tulisan yang sangat berharga. Auli mu'annath atau baik jama' ini juga bagi mu'annath. Tadi kan untuk laki-laki, ar-rijal, rojul, rijal, kitab, kutub. Ini untuk mudakar. Atau untuk jama' mu'annath juga, ja'atil hunudu, nahwu ja'atil hunudu, telah datang para hindun. Hunud, jama' dari hindun, hunudu. Wa qawlihi ta'ala atau wa qawlihi ta'ala wa hurun in dan bidadari yang cantik jelita. Hurun jamak dari haura'u. Haura artinya satu bidadari, kalau hurun artinya banyak bidadari. Hurun jamak dari haura. Qala fa kullun minar rijalu wa kutubun wal hunud wa hurun, masing-masing dari rijal wa kutub wal hunud wa hur, jam'u taksirin, semuanya adalah jamak taksir. Marfuun, marfu karena i'rabnya sebagai rijal sebagai fa'il, kutub sebagai mubtada, hunud sebagai fa'il, hurun sebagai apa i'rab lagi? Kalau enggak mutada ya khabar, kalau enggak mutada ya khabar. Wa alamatu rafi'i ad-dhammatu ad-dhahiratu 'ala ahli, dan tanda rafa'nya dengan dhammah, semuanya dengan dhammah pada akhirannya. Qala wa qad yakunu rafuhu bi dhammatin muqaddaratin. Dan sama jamak ini juga ada yang dhammahnya itu ada yang muqaddarah juga. Jamak taksir ini ada yang pakai dhammah muqaddarah juga, yaitu ketika bertepatan dia juga jamak taksir plus dia itu ta'adzur atau mangkus atau thikol atau munasabah. Kama fi nahwi, seperti dalam contoh ja'al usaro, telah datang para tawanan. Usaro jamak dari asirun, jamak na usaro. Asirun jamaknya dari jamaknya adalah usaro. Maka usaro adalah jamak taksir, jamak taksir. Jamak taksir, dan dia juga menjadi kemudian jadi isim maksur, menjadi isim maksur. Maka di i'rab pakai dhammah muqaddarah mana min duriha ta'dzur karena isim maksur. Wa tazawwajatil adharo, dan telah menikah para adharo, jamak dari adro, para perawan. Adharo jamak dari adro artinya gadis. Maka adharo ini juga jamak taksir dan dia juga isim maksur. Wa qawli ta'ala wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku, ibadi jamak dari abdun, ibadun, dan dia mudhaf kepada ya mutakallim, maka dira pakai dhamma muqaddarah mana min duriha istighalul mahal biharakatil munasabah. Fakulun minal usaro wal adharo wa ibadi jamu taksirin, semuanya adalah jamak taksir. Marfuun wa alamatu rafi'i ad-dhammatu al-muqaddaratu mana min duri at-ta'dzuru fil usaro wal adharo, penghalangnya adalah ta'dzur ketika usaro dan adharo. Wa harakatul munasabati fi ibadi, dan harakat munasabah ya mutakallim pada ibadi. Jamak taksir ini enggak ada kaidahnya, makanya ngandalkan kamu saja. Jamak taksir enggak ada kaidahnya. Qala wa anta idza ta'ammalta fi mufradati hadhil jumu', dan kamu apabila mau merenungi dalam mufradat kata satuan. Mufradat jangan diartikan kosakata ya. Mufradat di sini jangan diartikan kosakata, tapi diartikan satuan kata, mufrad-mufradnya. Kamu kalau mau memeriksa mufrad masing mufrad dari semua jamak tadi, wajadta anna sighataha lam taslam minat taghyir. Kamu akan dapati bahwasanya bentuknya tidak selamat dari perubahan. Asna ajamiha, di sela-sela menjamakannya dibujati kabeh, kalau sing selamat. Enggak ada yang dibiarkan, dirusak semuanya. Makanya dikatakan jamak taksir, jamak rusak, jamak dipecah. Karena apa? Karena tidak ada yang selamat dari perubahan. Imma biziyadah, ada yang bisa jadi. Imma itu artinya gitu. Imma bisa atau ada kalanya dengan ditambah fil jamak. Ketika jamak ditambahi huruf. Mata ghayurin fi syakl. Plus dirubah harokatnya, ditambahi huruf e. Harokati dirubah, harokatnya dirubah. Kama fi nahwi rajulin wa rijalin, ini ditambahi alif dan juga harokatnya dirubah-rubah. Wa imma binaksin fil jama' ma'ata ghayrin fi syakl. Ada juga yang di sela-sela jamaknya itu dikurangi. Jadi tambah sedikit. Ketika jamak malah hurufnya malah sedikit. Ma'ata ghayrin plus harokatnya dirubah. Kama fi nahwi kitab wa kutub, hurufnya dikurangi, harokatnya dirubah. Pokoknya bebas. Jamak paling abstrak ini. Wa imma bi ghairi dhalik, ada juga yang selain dengan itu. Min anwa'it taghyir, dari macam-macam perubahan. Jamak taksir, ada yang dikurangi, ada yang dirubah, ada yang ditambah, ada yang di pokoknya dipecah. Qala, kita baca ta'liq yang pertama ya. Qala wa anwa'u taghyiri al-waqala al-muhashi. Ini sama ini juga Ahmad Habib. Berkata pemilik catatan kaki, wa anwa'u taghyir, macam-macam perubahan, al-waqi'a ti atau ta atau tu. Ayo. Ti. Naga. Anwa itu, anwa utaghyir alwaqiatu. Sama-sama perempuan itu kok. Anwa perempuan, waqiah perempuan. Fi jumu'it taksiri sittatun la ghair. Sudah dan. Fi jumu'it taksir sita, macam-macam perubahan pada jamak taksir ada 6 model. La ghair, enggak ada selain itu. Al awal at-taghyiru bi ziyadati 'alal mufrad. Dengan merubah, dengan cara menambah pada bentuk mufradnya. Min ghairi taghyiri syaklin, tanpa ada merubah harokat. Nahwu sinwin wa sinwanin. Sinwin wa sinwan. Sama. Sin, sinu. Adapun harokat wawunya, yo, ini sudah maklum karena apa? Ini bukan mengganti namanya. Karena ini sudah kewajiban irob. Dipindah. Seperti muslimun. Jadi muslimatun. Aslinya irobnya pada mim. Dirubah pada ngirupnya pada tak, ini enggak apa-apa. Yang penting ini sinwun, sinwan tetap sama, sinwun, sinwan. Ini enggak ada merubah. Sinwun artinya semisal atau serupa, sinwun. Sinwun artinya serupa. Asani yang kedua, taghyiru bin naqs anil mufrad. Merubah dengan cara mengurangi dari mufradnya. Min ghairi taghyir syaklin, tanpa merubah harokat. Nahwu tukhomatin wa tukhomin. Tukhomatin mufrad, tukhomin jamak. Enggak dirubah harokatnya, tapi dikurangi tok. Artinya kekenyangan. Tukhomah artinya kekenyangan. Asalis yang ketiga, taghyiru bitabdili syakrl. Min ghairi ziyadatin wala naqs. Hurufnya tetap, tapi harokatnya berubah. Merubah dengan cara merubah harokat, hurufnya tetap. Tadi kan hurufnya ditambah, harokatnya tetap. Hurufnya dikurangi, harokatnya tetap. Sekarang harokatnya dirubah, hurufnya tetap. Nahwu asadin jadi usudin. Asad satu singa, usud banyak singa. Arabi at-taghyiru bi ziyadati 'alal mufrad, ma taghyiri syakl. Ditambah hurufnya, dirubah pula harokatnya. Karajulin warijal, ini tadi. Al-Khamis yang kelima, at-taghyiru bin naqs anil mufrad. Hurufnya dikurangi dari sigha mufrad, dan dirubah pula syakelnya. Karasulin jadi rusul, rasulin, hurufnya juga dikurangi, harokatnya juga dirubah. As-sadis, yang keenam, at-taghyiru bi ziyadati wan naqs, dengan merubah dengan cara menambahi huruf, dan juga ada yang dikurangi juga, ono huruf yang ditambahi, ono huruf yang dikurangi. Ma'at-taghyiri syakal plus, harokatnya juga dirubah, ini paling ruwet. Nahwu hulamin wa ghilmanin. Hulamin wa ghilmanin, ini ada huruf yang dibuang dan juga ada huruf yang ditambah. Adapun alif itu beda. Alif yang ada pada hulam dengan alif yang ada pada ghilman itu bukan satu alif. Itu rubah. Alif pada hulam dibuang, ditambahi alif baru lagi, gitu. Amma ziyadah fi ghilmanin fa bil alif wan nun. Adapun tambahan di situ, maka ditambah alif dan ditambah nun. Wa amman naqas fa naqsul alif allati kanat, ya benar kanat, bukan kana. Yang benar itu kanat ditambah ita. Adapun kurangannya adalah dengan cara mengurangi alif yang ada, yang sebelumnya ada pada lam. Hu, lam, alifnya dibuang. Wa qablal mim, dan juga yang sebelum mim yaitu hu, lam, lam itu dibuang alifnya. Fil mufrad. Wa amma taghayyur syakl fa dhahir, adapun dirubah harokatnya ini keto wisan, jelas. Fa arafta atau fa urifat anna alifa ghilman ghairu alifi ghulam. Maka diketahui bahwasanya alif yang ada pada ghilman itu bukan alif yang ada pada ghulam. Alif pada ghulam tadi dibuang. Karena alif ghilman ini alif tambahan yang sepaket dengan nun. Alif nun. Salman. Ini tambahannya memang sepaket alif dan nun. Adapun ghulam, alifnya itu yang awal ora kok terus dijotno, dirubah, digeser ke belakang enggak, tapi dibuang. Listilah fi mahalliha, karena bedanya tempat alif tadi, karena hilman, karena hulam alifnya pada setelah lam dan sebelum mim, kalau hilman alifnya setelah mim, maka ini bukan satu alif, ini beda. Intaha min syahril azhari alal ajurumiyah mahasyati abin najah. Ini macam-macam jamak taksir, ada yang dirubah harokatnya, ada yang dirubah hurufnya, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Ini jamak taksir. Baik, waktunya sudah habis. Tadi tak kira mau sampai bisa selesaikan jamak muannats salim, tapi ternyata waktunya sudah enggak cukup, dan itu tadi tolong diingat-ingat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.